Bila 1000 janji terucap, berarti 1000 utang ditabur. Bila 1000 janji terangkai, maka 1 juta beban terpundak. Ketika pintu terbuka dan rangkaian kursi empuk menggoda, saat itu pula keserakahan berebutan. Hilang kendali, hilang akal, hilang rasa. Nafsu kekuasaan menyelaukan kalbu. Segala cara demi setampuk kuasa. Janji sana, janji sini, janji, janji, janji, dan janji lagi. Demi kemilau dan kekuasaan hati nurani tergadaikan. Ketika kursi itu terengkuh, 1 juta janji yang terhutang menanti tuai. Tapi nikmatnya kekuasaan membuat buta dan tuli. Mana janjimu? Mana utangmu? Engkau belum tua. Engkau tidak uzur dan engkau tidak pula pikun. Tapi kenapa berbohong? Janjimu palsu tak tertunai. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu, karena tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di seluruh persada Nusantara. Kembali bersama saya Doni The Kaiser dalam Percik Perenungan. Pemirsa, mudah-mudahan untaian kata di awal buka jumpa kita tadi bisa menggugah hati Anda sesuai dengan topik pembicaraan kita pada pagi hari ini, yaitu janji palsu. Mungkin Anda sering berjanji. Berjanji kepada siapa? Kepada orang di sekitar Anda, kepada keluarga Anda, atau mungkin dalam konteks yang lebih besar Anda berjanji kepada masyarakat tentang segala hal atau sesuatu yang harusnya Anda tunaikan. Namun janji itu tidak juga tertunai. Janji palsukah itu? Nah pemirsa, selama 1 jam ke depan saya ajak Anda untuk saling berbagi tentang topik diskusi kita, yaitu janji palsu. Dan bersama saya di studio TVRI Senayan Jakarta pada pagi hari ini, kami telah mengundang narasumber. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya adalah Bapak Haji Anwar Sanusi. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Modern Ar-Rafah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Baik. Meliknya Dinda gimana? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini. Baik. Baik, terima kasih. Dan di ujung paling kanan adalah Bapak Irsyad Sudiro. Beliau selain sebagai anggota DPR RI, juga kita kenal sebagai pimpinan gerakan masyarakat peduli akhlak mulia. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah ini gerakan akhlak mulia, ini kaitannya dengan orang suka berdusta gimana nih Pak Ustaz? Oh iya, tidak, akhlaknya tidak mulia. Enggak ya? Akhlak itu ada yang mulia, ada yang tidak mulia. Oke, okay. Tapi sebelum lebih jauh, saya ingin minta statement Anda Pak Anwar. Kalau kita bicara tentang janji palsu, artinya orang kalau berjanji, berarti kan dia siap untuk menunaikan janjinya itu. Nah, apakah sudah ada dalam pikiran setiap orang bahwa janji itu harus dia bayarkan, atau semudah itukah orang berbuat janji? Kira-kira bagaimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi pada orang-orang tertentu setiap berjanji itu merasa punya ikatan batin. Landasannya cuma satu, iman. Atau bisa juga orang berjanji sejak awal sudah berniat untuk diingkari janji itu. Jadi mereka orang-orang yang mencederai janji itu yang dikatakan dalam bahasa agama dengan kata-kata munafik gitu. Jadi ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Kalau berkata dia dusta, kalau berjanji dia tidak bisa dipercaya, dan kalau diberi amanah dia mencederai amanah itu. Kita berharap di negara kita yang punya dasar negara Pancasila, yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, di dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 11 pasal 9 ayat 1 juga negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mestinya itu tidak terjadi. Jadi kalau ada orang yang berjanji Indonesia atau membuat janji dengan sebuah motivasi yang penting aku menjadi sesuatu, sesudah itu janji bisa aku cederai, itu bukan keteladanan yang baik itu. Saya tergantung niat. Kalau saya menyebut kata munafik barangkali terlalu keras di televisi ini, itu bukan sebuah niat yang mulia. Sebab so, dalam agama kepemimpinan itu cuma 2, amanah dan tanggung jawab, tidak lebih dari itu. Ya. Jadi bukan untuk bersenang-senang seperti dalam puisi tadi, mendapatkan kursi empuk sampai lupa dan lain sebagainya. Ya, bukan ya. Itu dalam agama. Ustaz, kalau memang sejak awal seseorang punya niat berjanji dan kemudian mencederai janji itu, dalam perjalanannya memang dia sudah memikirkan berniat untuk mencederai. Berbeda mungkin dengan orang yang berniat berjanji tapi punya niat yang mulia, tapi kemudian dalam perjalanan ada berbagai hal gitu kan. Itu karenanya dalam agama setiap niat harus punya dasar yang kuat. Jadi tidak bisa kita mengeluarkan sebuah statement tanpa melihat situasional. apa namanya, saya mohon maaf ini barangkali di luar konteks agama dalam arti yang sederhana ya. Politik itu memang sebuah idealita, tapi juga kan sebuah realita. Jadi kalau orang akan berjanji, dia harus mengerti kondisi-kondisi realita dulu semuanya, baru dia kebongkakan janji. Tanpa mengetahui itu semua dia berjanji, dia tidak akan jadi uswah, tidak akan jadi teladan dalam berjanji. Oke, Pak Esat, ini menarik nih. Dalam konteks sekarang ini kan, kita akan menjelang pemilihan presiden. Di mana kita akan memilih pemimpin bangsa untuk 5 tahun berikutnya. Banyak janji yang disampaikan oleh calon pemimpin kita. Dalam konteks janji ini adalah sebuah niat untuk membuat perubahan bagi masyarakat. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Kalau saya lihat ya, janji itu melahirkan harapan. Inilah yang harus hati-hati oleh orang yang melakukan statement ikrar ataupun informasi gitu. Bisa saja informasi itu dianggap sebagai sesuatu yang harus atau niscaya dilakukan, walaupun yang menyatakan tuh ini rencana, ini program, ini keinginan, ini niat atau tekad begitu. Tetapi bagi yang mendengar, apalagi yang disebut rakyat begitu ya, rakyat mendengar rencana, mendengar statement itu berharap. Harapan itu akan diuji oleh waktu, pada saat kapan. Kalau dia benar-benar misalnya sesuai dengan apa yang dia katakan, nanti kalau saya dipilih, kalau saya menjadi presiden, akan begini. Akannya ini yang dicatat di dalam hati. Ada maunya. Tetapi begitu jatuh tempo, dia menjadi presiden, tapi tidak kunjung terjadi, maka inilah yang kemudian orang yang mendengar ini melihat orang yang menyatakan ini orang yang berjanji palsu. Janji palsu. Tidak peduli apakah itu program, apakah itu rencana atau keinginan. Tapi kalau tidak terlaksana, itu namanya janji palsu. Pak Ustaz, kita ajak pemirsa dulu, Ustaz, untuk menjelang saat salat subuh. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita jelang dikumandangkannya azan subuh untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan mari bersama-sama kita menjalankan ibadah salat subuh. Tetap bersama kami di Percik Perenungan. Alam Indonesia yang terkenal dengan keindahannya, hamparan sawah, laut yang luas, dan beragam keindahan lainnya. Semua keindahan yang dimiliki ini adalah anugerah dari Sang Pencipta yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa akan Sang Pencipta jagat raya ini, Sang Khalik yang Maha Tinggi. Dengan berbagai kejadian dan peristiwa alam seperti tsunami di Aceh, tanah longsor, lumpur Lapindo, kita mengatakan bahwa Sang Khalik marah kepada kita. Apakah kita yakin akan semua itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah marah kepada kita. Itu adalah kesalahan kita sendiri sebagai sosial kita diuji olehnya. Apakah kita masih punya rasa empati kepada sesama? Banyak peristiwa yang semestinya sangat menggugah rasa sosial kita, tapi kadang hal itu hilang begitu saja. Bersama kami dalam percik perenungan bagaimana saudara Anda menjalankan ibadah sholat subuh. Dan kita tentunya bersyukur dan beri nikmat Allah SWT masih bisa beribadah sholat subuh. Dan terima kasih juga Anda masih tetap bersama kami dalam percik perenungan. Pemirsa, nanti Anda juga bisa berbagi dengan kami. Anda bisa menghubungi kami di studio, berbagi dengan narasumber kami di nomor telepon kami di 574-3476 atau di 021-574-3478. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita tentang janji palsu. Ustaz, janji palsu ini seperti sebuah judul lagu ini. Kalau sudah berjanji kemudian tidak ditunaikan, yang merasa dijanjikan kan marah nih, ngambek nih. Apakah itu sebuah dosa besar atau kategorinya apa? Kalau ada mendengar janji lalu marah, saya kira dua-duanya salah itu dalam agama. Pertama, mereka yang berjanji kok begitu mudah mencederai janji. Yang disebut pencederai itu karena alasan-alasan yang tidak rasional sudah tentu. Yang kedua, umat kan harus menilai siapa yang berjanji. Seseorang yang rekam jejaknya tidak meyakinkan waktu dia berjanji, tidak usah dipercaya. Untuk apa? Itu kan wasting energy, wasting time itu. Ya. Tapi bagaimana kita bisa tahu, Ustaz, kalau dia memang tukang bohong gitu? Rekam jejak dia tak ada. Dia rekam. Jangan pernah meyakini orang yang berjanji dengan rekam jejak yang tidak menggembirakan. Pasti cedera itu. Termasuk orang-orang yang bisa kita itu sebabnya gini, dalam agama itu kepemimpinan itu kan ada 4 kriteria. Siddiq, dia kredibel. Tabligh, dia accountable. Siddiq, tabligh, amanah, faponah gitu kan. Itu semua kan ada. Pemimpin yang seperti itu kalau janji itu baru kita pegang janjinya. Lalu kalau orang-orang yang sepanjang perjalanan kerekam jejaknya tidak memenuhi kriteria yang 4 itu, ya orang sempurna seperti itu tidak ada kecuali Nabi ya. Tapi yang kita harapkan pemimpin yang mendekati kriteria-kriteria semacam itu, janjinya bisa kita pegang. Kalau tidak, ya hati-hati dengan janji itu. Yeah. Kalau kita percaya kepada janji-janji semacam itu, kita jangan kecewa kalau satu saat didustai. Iya, yeah, iya. Yeah. Artinya sejak awal harus lihat track record-nya. Kalau memang orang itu tidak bisa dipercaya, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Artinya ini Pak Irsyad, kita juga bisa melihat dalam konteks pemilu legislatif kemarin dan kemudian pilpres yang sudah depan mata, kita bisa melihat rekam jejak dari para calon pemimpin kita nih. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Irsyad? Jadi kalau rekam jejak itu harus berangkat dari awal yang pembiasaan. Jadi orang yang biasa nipu, itu rekam jejaknya kan tidak bagus. Iya, iya. Kalau orang pembiasaan sehari-harinya berkata baik, benar, itu kalaupun ada sekali, saya sebagai manusia, itu sekali dia hilang, itu orang masih bisa maklum. Tapi kalau sudah ditengarai bahwa ini memang itu. Karena itu kalau gerakan masyarakat di akhlak mulia memang menggunakan metode antara lain adalah pembiasaan. Selain pembiasaan juga keteladanan. Orang bohong atau orang ingkar janji itu sebetulnya dia tidak bisa mengukur antara kemampuan dengan konten yang menjadi harapan. Kemampuan untuk membangun jembatan Suramadu ya, yang panjang bentangannya 5,5 kilometer gitu. Dia harus menjadi suatu janji dari suatu kekuatan yang sepadan dengan beban yang harus dilakukan. Juga kalau misalnya membangun jembatan antara Merak sampai kepada Bakauheni, Bakauheni itu. Itu juga harus suatu kekuatan. Jadi kalau ada seorang yang saya akan bangun ini, ukurannya dia tidak akan mampu, ah itu bohong itu. Okay. Bohong. Nah, gitu. Ya. Jadi, antara artinya kita harus tarik juga. Nah, juga ukuran dari apakah dia memang mampu melakukan itu. Saya akan memberi makan 5 juta orang. Padahal tidak, iya, padahal ya, itu pasti bohongnya. Kita bicara hati nurani, Ustaz. Artinya sebelum berkata janji atau berbuat janji kepada orang lain, skala ukurnya bagaimana sih? Mampu tidaknya tadi seperti yang Pak Ustaz katakan itu, bagaimana kita menilai? Bagi kita orang yang beriman, uswah yang paling indah itu cuma satu, Muhammad Rasulullah. Sekali waktu ada orang bertanya gini, "Hai Aisyah, kalau aku cari Muhammad yang paling mudah di mana sih?" Ya. Aisyah lugas sekali menjawab, "Kau cari Muhammad di tempat-tempat orang miskin, rakyat-rakyat yang termarginalkan, di rumah yatim piatu, di rumah orang-orang tua yang sulit mendapatkan nafkah. Muhammad di situ pasti ada." Nah, jadi kalau Muhammad memberikan sebuah statement tentang leadership, ya, tentang kepemimpinan semacam itu, dan andai kata beliau berjanji, kita wajib mempercayai. Sekarang orang yang berjanji membela, umpama membela masa kecil gitu, umpama ini membela masa kecil, selama ini kehidupannya jauh dari itu. Itu yang saya katakan, jangan kecewa kalau satu saat tercederai. Iya. Nah, di situ perlunya kita mempelajari seorang pemimpin itu bagaimana sih rekam jejak masa lalunya. Ya, kita rekam harus mengenal mereka. Mengenal betul. Ya, artinya kalau orang yang belum kita kenal, layakkah kita percaya, Ustaz? Kalau dia barangkali membaca autobiografi dan lain sebagainya, barangkali bisa. Bagaimana dengan hati nurani dalam mempercayai seseorang? Pada akhirnya hati nurani yang berkata, pada akhirnya. Sebab begini, hati nurani itu kan khalifah Allah pada diri manusia. Dia tidak mungkin berdusta. Sepandai-pandai manusia berdusta pada siapapun, dia tidak mungkin berdusta pada hati nuraninya. Tapi orang kalau sudah, tadi dalam puisi dibacakan oleh Adinda, bahwa kalau orang sudah bicara tentang kursi yang empuk, kesempatan, mendapatkan mal, harta yang banyak gitu ya. Kadang-kadang orang menolak hati nurani itu. Saya malah ingin berkata begini, di sini barangkali peduli akhlak mulia harus bergerak lebih tegap. Lebih tegap. So, kalau program-program akhlak mulia itu bergerak lebih tegap, saya kira KPK juga nggak perlu ada. Iya. Karena tidak semua berani. Filternya udah dari sudah manusianya sendiri. Yeah. Baik, Pak Ustaz, saya coba mengundang partisipasi pemirsa di interaktif dulu. Silakan Anda bergabung bersama kami. Anda bisa berbagi bersama kami di nomor telepon 574-3476 atau Anda di luar Jakarta silakan ke 021-574-3478. Pemirsa, kami tunggu telepon Anda. Silakan Anda utarakan persoalan atau mungkin ada yang hal ini yang disampaikan kepada narasumber kami. Baik, Pak Esat, gerakan yang Anda pimpin ini kan saya sering dengar di mana-mana gaungnya. Tapi tadi Ustaz mengatakan mungkin bisa lebih kenceng lagi. Kira-kira bentuk seperti apa sih untuk menyadarkan dalam tanda petik setiap umat agar jangan terlalu banyak mengumbar janji. Ya. Semua kembali pada niat dan hati nurani. Apa yang akan dilakukan kira-kira? Pertama, pembiasaan dari sekecil apapun janji, sekecil apapun pernyataan yang kemudian menjadi harapan, itu harus dipenuhi. Kepada anak, kita jangan mengatakan, "Anak, nanti kamu saya belikan mobil." Padahal dia gajinya tidak cukup untuk itu. Cukuplah misalnya kepada anak kita janjikan pensil ataupun buku ataupun hal-hal yang menjadi alat bagi dia belajar. Itu yang perlu diukur, bahwa apa yang dikatakan itu harus menjadi kenyataan. Itu yang penting, sekecil apapun. Jangan dibiasakan anak itu ditipu, anak itu diingkari. Artinya sejak dini usia itu memang sudah mulai ditanamkan. Itu pembiasaan nomor satu. Siapa yang bertanggung jawab? Yang nomor dua adalah keteladanan dari satu tingkat di atasnya. Kalau dia adik, dia harus mendapat keteladanan dari kakaknya. Kalau dia anak, harus mendapat keteladanan dari orang tuanya, bapak ibunya. Kalau dia suatu rumah tangga, dia harus mendapat keteladanan dari lingkungannya, ketua RT-nya, ketua RW-nya, teladan RT, lurah, camat, bupati, yang atas, sampai pada negara. Dan presiden. Harus menjadi teladan menteri-menterinya, gubernurnya, bakut, sampai kepada rakyat. Jangan sampai presiden itu menjadi contoh buruk. Ini yang penting, apalagi ini akan pilpres. Hati-hati terhadap orang yang suka membuat janji, track record ataupun rekam jejak tadi, dan tidak sudah berkali-kali baik, ya? Ingkar janji. Tetapi harap kita waspada. Ya, baik. Antara visi misi rencana dengan niat yang memang ingin menipu, ingin dipilih, padahal dia berniat untuk tidak melaksanakan. Oke, baik. Pak Irsyad, sudah ada telepon yang masuk. Ustaz, kita coba terima. Ya, pemirsa, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, Bapak? Pak Rudi di Bogor. Pak Rudi, apa kabar? Baik. Sehat, Pak Rudi? Alhamdulillah. Silakan, Pak Rudi. Alhamdulillah. Saya mau tanya ke Pak Ustaz. Ya, silakan. Itu kalau kita memilih pemimpin yang memang pintar ya, tetapi dia tidak mempraktekkan rukun-rukun agama gitu ya, apa pilar-pilar agama seperti sholat Jumat nggak pernah dipraktekkan, naik haji nggak pernah dipraktekkan, padahal dia mampu ya, tetangga-tetangganya ngomong tetangga saya lebih miskin dari dia, tapi pergi berhaji, dia sendiri nggak pergi padahal berlebihan, kemudian tidak berhukum kepada, jelas-jelas tidak berhukum kepada Allah dan Nabi. Itu hukumnya apa itu bagi kita yang memilih seperti itu? Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak Rudi. Assalamualaikum. Singkat, padat, jelas nih, Ustaz. Komentar Anda dulu, silakan. Oh, sudah ada telepon berikutnya. Kita coba tampung dulu, baik, pemirsa. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? Bapak Hatibi Tanggul, Bojonegara Serang, Banten. Apa kabar, Pak Hatibi? Baik-baik saja, Bani. Alhamdulillah. Silakan, Pak Hatibi. Ya. Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber yang saya hormati. Saya menemukan firman Allah, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tetapi janji akan ditepati. Sayang sekali terputus, tapi Anda sudah menyimak Ustaz tadi. Oke, baik. Kita masih memberikan kesempatan bagi Anda, pemirsa, atau mungkin Pak Hatibi tadi bisa kembali menghubungi kami di 574-3476 atau di 574-3478. Masih bersama kami di acara Percik Perenungan. Baik, Ustaz, tolong di komentar ini ada dua masukan dari pemirsa. Dalam bernegara kita ini kan ada dua pegangan. Pertama, konstitusi negara kita yang menjadi kesepakatan kita bersama. Yang kedua, nilai iman kita yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang pemimpin mengajak sederhana sebagai sebuah contoh yang mudah saja, kita harus lihat kehidupan sehari-hari beliau sederhana, tidak memberikan contoh kepada rakyat. Jadi jangan sampai pemimpin mengajarkan sesuatu yang dia sendiri tidak pernah melakukan itu. Itu yang tadi dikatakan oleh Pak Irsyad dengan kata-kata keteladanan. Ya, kalau ke bahasa agamanya uswah gitu ya. Uswah. Jadi keteladanan itu perlu kita lihat. Andai kata kita memilih pemimpin, orang-orang yang tidak beriman, itu kaitannya dengan Allah itu. Iman kita perlu kita pertanyakan. Bagaimana seseorang yang akan memimpin sebuah bangsa dengan penduduk sekian ratus juta ini, padahal orang-orang yang rapuh hati nuraninya. Okelah, kita tidak pakai kata iman lah. Orang-orang yang rapuh hati nuraninya, tidak punya sandaran, apabila dia mendapat kesulitan, habis dihabiskan energi dalam daya pikirnya semata-mata, bagaimana dia harus memimpin bangsa yang besar? Itu tidak mungkin, kan? Yeah. Jadi iman kita perlu dipertanyakan, kejujuran nurani perlu dipertanyakan, dan kita harus concern. Sebetulnya dalam Undang-Undang Dasar 45 dibuka di mas sudah jelas betul itu, kepada siapa kita harus memilih orang-orang yang patut memimpin bangsa. Sebenarnya sudah jelas ya. Jelas. Artinya sangat jelas. Masyarakat pun tidak perlu bingung dalam menentukan pemimpinnya nanti siapa. Oke, saya kaitkan dengan Pak Irsyad. Pengalaman Anda kan sudah mewakili rakyat dalam berbagai bidang ini, sudah membuktikan Anda dipercaya, Pak Irsyad. Dan bukan barang baru. Saya kenal Anda sudah sejak lama berkiprah dalam dunia politik, termasuk dalam bangsa dan negara ini. Tapi bagaimana dengan rekan-rekan Anda, Pak Irsyad, mungkin yang baru saja sekarang berkecimpung dalam dunia ini, yang mungkin banyak menebar janji, tetapi konsekuensinya mungkin mereka lupa gitu. Banyak masyarakat yang kecewa dalam hal ini. Iya, gimana, memang Pak? Jabatan atau kedudukan sebagai anggota DPR itu dari jauh terlihat indah seperti gunung. Seri gunung, gunung Pak. Wah, seri gunung itu. Kalau dari jauh itu bentuknya runcing, kemudian banyak warnanya, warna-warni dan sebagainya. Tapi kalau kita dekati sepunya di dalam situ, itu ada jurang, ada batu runcing, ada duri dan sebagainya, dan sebagainya, yang harus mampu kita lalui dengan selamat. Banyak cobaannya. Banyak cobaan. Percobaan dari apa yang ditawarkan, biasanya kita ada tiga tai itu kan ya. Yeah. Itu memang ada di situ. Harta ada, tahta ada, dan juga yang lain peluangnya ada. Tergantung akhlak seseorang, kondisi jiwa, kondisi hati, di dalam mempertimbangkan setiap apa yang dia niatkan, apa yang dia katakan, apa yang putuskan kita lakukan, apakah sesuai dengan keharusannya, dengan hal yang wajib, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang harusnya dihindari. Ini yang jarang. Ini yang perlu suatu kedalaman, suatu pemahaman yang benar-benar mendekati kebenaran tentang apa yang harus dilakukan tidak. Kalau tidak, dia memahami undang-undang, membuat undang-undang pun bisa keliru. Ya, artinya bisa masyarakat tidak jadi korban juga. Kan? Seolah-olah dia berbuat baik, tetapi karena kurang cermat, kurang teliti, bisa menjadi hal yang mencelakakan orang lain. Baik, ada telepon lagi yang masuk, bapak-bapak sekalian, kita coba terima masukan pemirsa. Silakan, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Doni. Dengan siapa di mana, bapak? Dengan Bapak Raymond. Pak Raymond di mana? Di Jakarta, Pak. Pak Raymond sehat? Ya, sehat. Ya, silakan Pak Raymond. Ya, Bung Doni, selamat pagi juga narasumber Pak Anwar Sanusi dan Pak Irsyad pagi ini. Selamat pagi. Ya, saya ingin nanya ini, Pak. Bagaimana kiat-kiat kita untuk merealisasikan janji kita sendiri? Karena yang kita ketahui bahwa terkadang permasalahan janji itu kalau nggak lupa ya bohong gitu. Ya gitu, Pak. Suka lupa aja. Atau memang niat bohong nih ceritanya nih? Ya mungkin itu aja, Pak. Oke, baik. Pak Raymond, terima kasih atas masukannya. Ya, terima kasih, Bung Doni. Ya, baik. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih mengundang partisipasi Anda. Silakan Anda bisa berbagi bersama kami di telepon 574-3476 atau di 021-574-3478. Pak Ustadz, ini kalau nggak lupa bohong nih. Gimana? Pemimpin itu kalau berbuat salah, dosanya paling besar. Tapi pemimpin kalau bersikap jujur, pahalanya juga paling besar. Paling besar. Jadi tolong itu dipahami dulu bahwa kalau kita bicara tentang banyak pemimpin yang pecundang gitu, bukan berarti jangan jadi pemimpin, bukan itu. Yeah, yeah. Yang kita harapkan kita punya pemimpin-pemimpin yang saleh. Saya ingin menjawab secara universal apa yang dipertanyakan tadi itu. Doni boleh lihat pemimpin-pemimpin dunia yang disebut 116 orang yang terbesar di dunia ini. Kapan pernah selesai membangun sebuah bangsa yang paling beradab dalam waktu hanya 32 tahun? Tidak ada itu. Kecuali satu, Muhammad Rasulullah. Dari 162 pemimpin itu hanya Muhammad yang bisa membangun negara dari negara yang paling primitif. Ini negara yang menjadi sumber inspirasi dalam bahasa Arab disebut masyarakat madani, civil society itu. Itu kata kuncinya cuma satu, keteladanan itu. Jadi apa yang Muhammad sampaikan kepada rakyat, apa yang Muhammad sampaikan kepada masyarakat, Muhammad itu tidak pernah menyampaikan sesuatu sebelum beliau menjadi pelaksana apa yang beliau sampaikan itu. Tidak mengumbar janji. Tidak. Di sana seperti gini. Kalian harus santun di rumah tangga, seperti Pak Ustadz katakan tadi. Muhammad itu kepada anaknya menyebut kata salah saja tidak pernah. Nabi kalau menegur istrinya, anaknya kalimatnya begini, sayang, peraturan dari Allah tidak ada itu. Dan itu rakyat tahu. Sehingga rakyatnya malu kepada Muhammad kalau dia akan melakukan perbuatan di luar itu. Ya, faktor teladan lagi-lagi keteladan. Ya. Jadi tidak perlu menunjuk begini, tapi dari diri sendiri juga sudah memberikan contoh teladan. Contoh lain, saya ingin tambahkan satu menit saja. Ibu itu dalam agama madrasah, dia juga harus jadi teladan. Teladan lingkungan tadi Pak Ustadz katakan tadi. Saya mohon maaf, ini mungkin agak kontroversial ya. Seorang ibu perokok yang mendidik akhlak anak tidak baik, jangan nasihati anak. Nggak akan didengar oleh anak itu. Sekarang kiainya berlomba-lomba merokok lagi. Itu bagaimana itu? Sekarang kiai merokok. Ibu saya, seorang ibu merokok, jangan nasihati anak, tidak pernah akan didengar itu. Iya. Sebab ibu itu madrasah di rumah tangga. Bukan berarti ayah tidak guru, bukan berarti itu ya. Ayah juga pendidik di rumah tangga. Tapi yang utama sebuah rumah tangga, ibu harus jadi uswa. Itu sebabnya Rasul mencari wanita itu tidak mudah dia. Oke, baik. Ini menarik sekali. Ustaz Faisal, kita break dulu. Karena demi masa ini, satu hal yang harus kita sikapi seperti apa, jangan kita salah gunakan waktu yang diberikan kepada kita, tentunya tidak diisi dengan berbagai janji atau kebohongan kan. Mas Prasetyo sudah siap dengan lagu berikutnya ini? Siap, oke. Lagu Demi Masa ya? Ya. Oke, baik. Bisa kita nikmati sebuah lagu berikut ini. Masih bersama kami dalam Percik Perenungan, dan pemirsa, Anda juga bisa berbagi bersama kami, berpartisipasi di telepon interaktif kami di 574-3476 atau di 021-574-3478. Pak Irsad, sebenarnya kalau orang tahu malu nih ya, artinya apakah dia wakil rakyat, calon pemimpin bangsa, termasuk capres-capres yang akan berlaga, yang akan kita pilih sebagai pemimpin kita nanti ini, tidak perlu banyak janji kan. Nah, kalaupun dia berjanji, dia sudah bisa mengukur kemampuannya dan harus dia tunaikan karena masyarakat akan menagih itu. Dari kondisi yang ada sekarang, Pak Irsad, bagaimana Anda melihat dari pengalaman Anda selama ini menjadi wakil rakyat, kemudian berinteraksi dengan masyarakat, apakah memang masyarakat membutuhkan janji-janji sebagai suatu hal yang bisa menjadi benih bagi kepercayaan masyarakat kepada pemimpin, atau memang pemimpin, dalam hal ini calon pemimpin, memanfaatkan janji untuk mendapatkan amanah dari masyarakat? Ya, satu, kata malu tadi, sesungguhnya itu adalah perangkat psikologis manusia yang diberikan oleh Tuhan sebagai rahmat untuk mengendalikan seseorang itu agar tidak semena-mena, agar tidak sembarangan, agar tidak mengabaikan dampak dari perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau seorang dibekali rasa malu dan dia menggunakan rasa malu itu sebaik-baiknya, maka apapun yang pernah dia lakukan yang baik ataupun yang benar, kalau yang baik jelas itu merupakan harapan, tetapi kalau yang tidak baik, apabila rasa malu itu segera dia tunjukkan, dia menyesal, dia minta maaf dan sebagainya, itu seolah-olah tertutup. Karena bagaimanapun manusia ibarat gading tiada retak, untuk bisa memoles keretakan seseorang itu dengan mengekspresikan rasa malu, segera minta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin atau siapapun yang dilihat sebagai orang yang mempunyai potensi memberi pertolongan, perlindungan, memberikan harapan, membantu dan sebagainya itu, jangan sampai ada terbersit sedikit pun bahwa dari awal dia menyatakan sesuatu itu ada yang tidak akan dia lakukan. Semua total harus niat dari awal bahwa apa yang dia katakan harus bisa diarut. Oleh karena itu harus ada ukuran, ukuran kemampuan, ukuran tenggat waktu, dan ukuran faktor kesulitan. Itulah harus ada reserve. Oleh karena itu dalam etika, dalam agama Islam ada kata insya Allah. Insya Allah, insya Allah yang sesungguhnya adalah insya Allah komitmen. Bukan insya Allah untuk secara bebas. Boleh datang, tidak. Bukan niatnya 50-50 gitu ya. Insya Allah itu bisa, ya, bisa enggak. Kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa membebaskan kita dari semua halang rintang kalau misalnya kita berat. Tetapi harus didahului dengan niat akan kita laksanakan janji itu. Baik, Pak Irsad, kita terima telepon berikutnya. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Ibrahim di Bogor nih. Pak Ibrahim, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, silakan Pak Ibrahim. Iya, saya sangat senang dan terharu dengan penjelasan dari Kiai Haji Sanusi. Ya, Pak Anwar. Beliau ini saya salut di dalam membahas dengan menggunakan bahasa-bahasa yang filosofi dan gampang dipahami oleh masyarakat. Beliau sempat menggambarkan tentang bagaimana akhlak kepemimpinan Rasulullah. Nah, ini kan menjadi wacana kita umat Islam. Sementara kita ini sekarang berada di Indonesia. Ya. Nah, sementara ini kita dalam menghadapi Pilpres, kita tahu ada 3 atau 6 calon capres dan cawapres. Saya meminta kepada Pak Kiai untuk bisa menggambarkan bahwa pemimpin mana yang terbaik, walaupun ini bukan kampanye, tetapi sebagai ulama kan wajib memberitahu, karena di dalam Al-Quran yang saya baca bahwa sesungguhnya memilih pemimpin yang tidak baik sementara ada yang lebih baik itu sama dengan menghina Allah dan Rasul. Ya. Saya bangga dengan Pak Kiai Sanusi. Baik. Kira-kira cuma itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim, terima kasih. Tadinya saya mau nanya itu Ustaz, tapi ternyata Pak Ibrahim sudah bertanya. Baik. Silakan pemirsa berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Kiai Abdul Qadir Tanjung Priok, Pak Kiai. Pak Abdul Qadir, silakan Bapak. Ini sangat menarik juga nih, Pak Kiai. Saya mau tanya ini Pak Kiai. Ya, silakan Pak. Kalau janji seorang umroh, kalau melesetkan, apa betul itu kata sebagian umat neraka? Tapi kalau janji seorang ulama dan kiai, pasti janji surga itu yakin, karena ada di Al-Quran. Ini tolong dibahas Pak Kiai ini. Saya cuma ikut mendengar aja patwa-patwan ini. Baik. Hanya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bukadir, terima kasih dari Tanjung Priok. Baik, masih ada telepon berikutnya. Sambil menunggu telepon dari pemirsa, kita coba diskusikan. Ustaz, ini ada 2 pertanyaan. Pertama gini, tentang malu tadi. Al-hayau fi'ubatu minal iman. Rasa malu itu bahagian pokok dari iman seseorang kepada Allah. Jadi sekalipun kita beragama, sholat, ngaji, puasa, haji, umroh, kalau kita tidak punya rasa malu berbuat salah, iman kita dipertanyakan itu dalam agama. Jadi cuma seperti apa yang disampaikan Pak Irsa tadi, saya ingin menambahkan sedikit. Kalau seseorang berbuat salah, pemimpin harus segera meminta maaf. Nah, itu tolong jangan terlalu disederhanakan. Kalau anggota DPR kayak Pak Irsyad berbuat salah, minta maafnya tidak astagfirullahaladzim. Undang-undang itu harus dicabut oleh DPR. Itu minta maafnya. Jadi tidak mudah jadi pemimpin itu. Konkret ya. Kalau presiden berbuat salah, minta maafnya bukan saudara-saudara saya minta maaf pada rakyat. Bukan begitu. Dia harus cabut kepres yang dia keluarkan itu. Kalau menteri berbuat salah, dia harus cabut kepmennya itu. Jadi jangan kemudian kita mengartikan bahwa pemimpin berbuat salah minta maaf, sekedar minta maaf saja. Itu namanya istighfar dalam agama. Istighfar itu kalau ngaji pesannya istighfar bima'na taubul maghfirah, minta ampun, itu istighfar. Kalau itu pemimpin salah dia mesti taubat, taubul maghfirah, arrujua ilallah. Dia harus kembali kepada jalan yang paling benar. Ya, tidak sekedar ucapan, tidak. Tapi tindakan. Ini Pak Irsyad salah. Undang-undang yang dia keluarkan mesti dia cabut itu. Tobat. Kalau tidak, tidak tobat. Pak Irsyad tidak gampang. Presiden salah, kepres harus dia cabut. Menteri salah, kepmen harus dia cabut. Gubernur salah, perda harus dia cabut. Iya. Ini sebenarnya Ustaz memberikan track record ya bagi masyarakat bisa melihat kalau kita ingin memilih pemimpin-pemimpin. Itu sebabnya pemimpin yang sekarang mengumbar janji, jangan janjinya, programnya kita lihat. Selama dia jadi pemimpin, rekam jejaknya, program selama ini apa dia? Nah kalau gitu menurut Pak Ibrahim tadi, siapa menurut Ustaz nih kira-kira? Ya? Saya kira semua kita punya nurani lah. Semua kita punya nurani. Cuma saya garis bawahi apa yang disampaikan Pak Ibrahim tadi bahwa kalau kita mengangkat seorang pemimpin karena sesuatu, sementara ada pemimpin yang menurut keyakinan kita lebih baik dari yang kita pilih, kita telah berkhianat pada Allah dan Rasulnya. Ya. Itu sebenarnya. Tapi yang jelas Pak Irsyad, sesuatunya itu tentunya sesuatu untuk kebaikan umat ya, bukan karena satu lain hal ada niat mendapatkan sesuatu dari pemimpin itu. Ya. Tapi Anda melihatnya bagaimana Pak Irsyad dari pasangan capres-cawapres yang ada sekarang? Jadi begini, kalau capres-cawapres itu harus dikaitkan dengan 2 hal. Yang pertama adalah individu, manusia, orang. Ya. Yang kedua adalah institusi, lembaga. Kalau orang, seperti contohnya kalau salah minta maaf, itu orang. Tapi kalau institusi, itu harus ditempuh secara mekanisme institusi. Ya, ada aturan main. Nah, ada aturan main, pembuatan undang-undang, kemudian perbuatan hukum itu juga tidak bisa seorang misalnya korupsi lalu wah saya minta maafnya selesai tidak bisa. Dia harus melalui proses peradilan. Ya. Nah, hakimlah yang ketok palu apakah dia itu harus dimaafkan dengan bebas murni ataupun dia harus menjalani apakah hukuman badan atau hukuman denda dan sebagainya itu. Nah, kemudian yang terkait dengan institusi yang besar, seseorang berjanji, konteks apa dia janji? Kalau konteks dia sebagai pribadi, tetap dia harus penuhi dalam lingkup pribadi saja. Misalnya saya akan memilih menteri-menteri saya yang cakap dan sebagainya. Tetapi kalau sebagai presiden dia mengeluarkan visi misi yang kemudian menjadi undang-undang, rencana pembangunan jangka menengah. Nah, itu ada proses. Yeah. Karena kalau sudah menjadi undang-undang nanti itu DPR juga terlibat. Oleh karena itu pertobatan ataupun permintaan maaf perorangan itu relatif lebih mudah dan lebih bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Yeah. Tetapi kalau salah kebijakan, salah polisi, salah strategi, itu yang berat. Oleh karena itu, fatonah tadi dalam pengertian sifat Nabi, itu harus cerdas dalam mengerti menguasai. Negara adalah sistem. Negara ada sistem. Ada nilai, ada struktur, ada kultur. Iya. Nilainya ada nilai dasar, nilai instrumental, ada nilai praksis. Strukturnya ada suprastruktur, ada infrastruktur. Ada struktur kenegaraan, struktur politik, ada struktur kemasyarakatan. Ini juga harus dikenali ya. Pada konteks apa dia berkewenangan untuk mengatakan sesuatu. Misalnya ingin membangun jembatan, itu tidak bisa janji perorangan. Dia harus janji institusi. Baik. Institusi melibatkan anggaran. Anggaran itu harus disetujui oleh DPR. Strukturnya sudah ada. Ada struktur. Ini kan kita bicara pemimpin nih Pak. Ya. Tapi kan yang namanya janji itu kan bukan hanya pemimpin atau presiden, menteri. Masyarakat biasa pun itu suka berjanji. Dalam konteks ini tadi saya katakan dengan pertanyaan Pak Abdul Qadir Tanjung Priok Ustaz. Ini kalau janji meleset neraka. Tapi kalau kiai ini sudah pasti surga. Ini gimana nih Ustaz? Kalau dengan masyarakat biasa umum sendiri awam. Akhirnya apapun program, apapun janji, akhirnya kembali kepada manusianya. Ya, the man behind the gun itu. Nah, saya ingin sampaikan kepada masyarakat, coba kita jadikan mulai sekarang agama itu jangan simbol-simbol, tapi nilai-nilai. Bahwa orang butuh simbol pasti. Itu nggak usah kita diskusi, nggak usah seminar lah, buang-buang duit nggak karu-karuan itu. Orang butuh simbol pasti itu. Tapi jangan berhenti sampai di simbol itu. Kita tidak bisa mengukur iman seseorang dari baju kokonya, gitu. Tidak bisa jangan orang, oh ini baju kokonya putih, mesti orangnya soleh. Nggak bisa begitu. Apalagi kita bernegara. Bernegara itu semua harus ada keteraturan. Namanya negara yang harus tunduk kepada sebuah sistem yang kita atur bersama-sama. Jangan diatur oleh pemimpin juga. Rakyat, semua komponen bangsa mesti involved. Mesti terlibat di dalam. Ini tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Tidak bisa gini. Oh ini soal kebajikan itu tugas Majelis Ulama dan Departemen Agama. Tidak bisa begitu. Ini kita bernegara ini. Oh ini urusan politik, ini urusan partai-partai saja. Saya terus terang gak punya partai sampai hari ini. Saya tidak masuk partai apapun sampai hari ini. Jadi kalau saya diminta sekarang untuk menilai, insya Allah saya lurus-lurus saja nih. Kalau saya tidak terlibat kepada mana-mana. Nah Ustaz, bagaimana dengan masyarakatnya sendiri nih? Yang kalau misalnya dalam beraksi, berlaku, kemudian ada khilaf, janji juga dengan tetangga, kemudian dia berbohong, atau lupa atau bohong ini. Itu yang tadi Pak Rizal katakan. Semajang itu namanya al-insan, dia mesti ikhtilaf. Namanya al-insan gitu ya. Tapi bahwa menyengaja kita berbuat janji dengan niat nanti tidak dipenuhi tidak apa-apa, itu sebuah dosa besar itu. Bukan cuma dosa kepada, bukan dosa kepada Allah saja, kepada rakyat. Enggak usah Pak Abdul Qadir cerita neraka. Jahat saja ujungnya ke neraka kita. Enggak usah cerita surga banyak-banyak. Beramal soleh saja yang banyak. Islam itu jangan dijadikan simbol, betul-betul kita amalkan. Sekarang kan orang yang namanya kalau sudah beragama, dia merasa dia paling ahli surga. Padahal dalam agama tidak gitu. Pengakuan itu harus diiringi dengan amal-amal yang diajarkan di dalam ad-din itu. Itulah yang namanya hakikat beragama. Dan itu yang diajarkan dalam akidah agama kita. Oke. Baik Pak Ustadz, Pak Ustadz saya juga ingin menanyakan sebuah tips mungkin bagi seseorang sebelum dia berjanji? Dalam konteks pengalaman Anda Pak Irsyad di masyarakat, kita harus mengukur diri juga sebelum berjanji kepada masyarakat. Kira-kira apa sih skala ukur atau indikasinya bahwa kita harus berjanji kepada masyarakat? Apa yang bisa jadi pegangan kita? Ya, yang pertama kita harus bersikap hidup ini dengan hakikat-hakikat kehidupan yang mulai menyadari dari mana kita berasal. Untuk apa kita ada dan mau kemana kita berakhir. Itu pokok bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta yang Maha Kuasa. Ada kehendak-kehendak Allah untuk menciptakan kita. Ya. Yang pasti kita akan diuji. Apakah kita ini berada pada jalan yang lurus, pada ridhonya, menuju kepada kehidupan yang diajarkan atau yang dituntunkan oleh para utusannya, atau kita penyimpangan. Kemudian pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Itu pokok sekali. Orang bisa menjadi baik atau tidak baik tergantung bagaimana penghayatan kita, pertanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanggung jawab kita apa yang kita lakukan ini dan apa akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kebohongan-kebohongan, ingkar janji itu, yang pasti itu Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku tidak pernah mencederai janji saya, tidak akan tidak memenuhi janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya, itu pasti. Tidak layak makhluk itu ingkar janji karena Allah saja. Yang kedua, tadi sudah dikatakan bahwa penuhilah janji karena janji itu utang. Tanda-tanda orang munafik salah satunya adalah tidak menjadi. Jadi menjadi orang yang tidak baik. Benda akhirnya orang yang tidak memenuhi janji itu dosa itu tadi. Dosa tempatnya neraka. Itu harus disadari. Sekecil apapun bentuk keingkaran, bentuk niat yang tidak akan melaksanakan apa yang dia katakan, itu sudah merupakan titik-titik benih-benih hitam. Yang makin berakumulasi titik hitamnya itu, numpuk-numpuk itulah menjadi pembohong yang tidak layak untuk jadikan apapun di dalam masyarakat. Baik, jadi teladan. Baik Pak Ustaz, silakan Ustaz. Di dalam konstitusi abadi dalam Al-Qur'an Allah berfirman begini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak sekali-kali kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk semata-mata ibadah kepada-Ku. Jadi kalau niat kita berbangsa ini ibadah, niat kita berjanji ibadah, membangun masyarakat ibadah, hidup ini indah sebenarnya. Saya tidak sepakat dengan orang yang berkata berpolitik itu mesti kotor. Tidak. Berpolitik itu kalau niatnya niat ibadah, dia mesti bersih. Kita punya tokoh macam Muhammad Natsir dahulu, punya Wilopo, punya Prawoto Mangkusasmito, punya Buya Hamka. Betapa bersih-bersih mereka berpolitik itu. Yang mereka pikirkan tidak aku, tapi kita. Nah, itu yang kita miskin sekarang. Tokoh-tokoh yang beri teladan semacam itu. Saya tidak sepakat dengan orang yang berkata bahwa berpolitik itu mesti kotor, berbisnis itu mesti kotor, bisnis itu tidak sempurna kalau tidak ada seks yang bebas di dalamnya. Saya tidak sepakat itu. Bahwa saya tidak masuk partai karena saya sibuk dengan pesantren, soal lain kalau itu. Itu salah satu upaya juga untuk menuai. Iya, saya masyarakat. Ingin yang menjadi tokoh-tokoh itu biarlah murid-murid saya yang keluar dari pesantren, itu persoalan lain. Tapi berpolitik kotor, berbisnis kotor, tidak, tergantung pada motivasi awal. Kalau dalam bahasa fikih itu innamal a'malu binniyah, semua pekerjaan tergantung pada motivasi awal. Kalau kita berpolitik, ya berbangsa dengan niat ibadah, ingin membangun bangsa di masyarakat yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, di bawah ridho Allah, itu sebuah perbuatan yang sangat mulia. Tapi itu yang dicederai oleh banyak pihak yang sekarang sedang berkampanye. Tapi tentunya kita tidak boleh patah semangat ya. Baik, Bapak sekalian, saya harus mengakhiri sampai di sini diskusi kita. Tapi tentunya wacana yang kita diskusikan pagi hari ini bisa memberikan satu penyegaran bagi masyarakat juga, bahwa tentunya janji itu adalah satu hal yang harus kita tepati dan jangan percaya pada janji-janji palsu. Pak Ustaz, terima kasih sudah bersama kami. Pak Irsyad, terima kasih sudah bersama kami dan sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum Bapak sekalian. Dan juga bagi Anda pemirsa, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa kita akan bertemu kembali di Percik Perenungan berikutnya. Satu lagu terakhir, Mas Pras sudah siap dengan lagu penutup berjudul Akhirnya. Oke, baik. Sebuah lagu di akhir jumpa kita. Saya Doni Kaiser atas nama kerabat yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda.